Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan hadis yang berikutnya, masih pada bab bir walidain wasilatul arham. Qala Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah وعنه أي وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك di sini sebenarnya harokatnya harus dikasrah ya. Man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala. Ya, qalat berarti di sini muannas ya. Berarti wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala. Qala fadhalik. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk hatta idza faragha minhum, hingga ketika selesai urusan mereka, qamat ar-rahm, maka ar-rahmu yakni al-aqarib berdiri ya. menghadap. Faqalat, lalu dia berkata, hadza muqamul a'idh bika minal qati'ah. Ini merupakan tempat yang baik untuk menghadapmu. Qala na'am amma tardina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Iya, iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya. Apakah kamu ridha untuk aku sambung orang-orang yang menyambung hubungan kepadamu? Dan aku memutuskan orang-orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Qalat bala. Maka ar-rahm ini, dia menjawab, tentu. Qala fadhalik. Maka kata Allah, ya, maka demikianlah. Thumma qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, iqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kalian jika kalian ingin ayat Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah, ya, ketika engkau berkuasa, in tawallaitum, engkau berpaling, antufsidu fil ar, untuk engkau melakukan perkara-perkara yang fasid, yang rusak di muka bumi. Watuqatti'u arhamakum, dan engkau memutuskan hubungan, ya, silaturahim kepada al-aqarib, saudara-saudara dekatmu. Ulaika alladhina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Lalu Allah tulikan mereka dan Allah butakan pandangan-pandangan mereka. Ini balasan terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ketika dia memiliki kekuasaan, lalu dia berpaling untuk melakukan perkara-perkara yang fasid, perkara-perkara yang merusak, dan melakukan hal memutuskan hubungan silaturahim. Maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibutakan pandangan-pandangan mereka dan akan ditulikan pendengaran-pendengaran mereka. Dan di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man wasalaki wasaltuhu." Barang siapa yang telah menyambung hubungan silaturahim, kekerabatan kepadamu, aku pun akan menyambungnya. Waman qata'aki qata'tuhu. Dan barang siapa yang dia memutuskan hubungan kepadamu, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Di dalam hadis ini menunjukkan, menjelaskan tentang fadlu silatul arham, keutamaan menyambung hubungan silaturahim. Telah kita jelaskan bahwasanya ar-rahmu, silaturahim itu artinya adalah al-aqarib, kerabat dekat. Iya. Wasaltuhum bima jarabihi al-urf. Maka sambunglah hubungan silaturrahimmu kepada mereka, ya, sebagaimana kebiasaan dan adat daerah setempat. Ya. Wattaba'uhu an-nas, dan ikutilah bagaimana manusia itu, ya, melakukannya. Kenapa demikian? Karena menyambung hubungan silaturahim itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tentang macamnya bagaimana, tentang jenisnya bagaimana, tentang kadarnya bagaimana, tidak dijelaskan. Ya. Maka ikuti, ya, dari kebiasaan adat, ya, daerah setempat. Naam. Tidaklah, ya, dibatasi kalau berbuat baik kepada kerabat itu untuk harus dia memberikan makan kepada, ya, kerabat dekatnya, harus dia memberikan makan kepada kerabat dekatnya, ya, harus dia bertempat tinggal bersama kerabat dekatnya, ya, tidak. Maka kembali kepada kebiasaan, ya, kebiasaan yang ada. Kalau kebiasaan dan adat menyebutkan, ya, itu adalah cara untuk mengikat hubungan silaturahim, maka itulah, ya, silaturahim. 6. Maka ketika adat menyatakan, ya, manusia mengenalnya bahwasanya itu cara untuk memutuskan hubungan silaturahim, maka itu memutuskan hubungan silaturahim. 6. Ya. Beda halnya yang terjadi di negara kafir, ya. Kalau di negara kafir, sampai seorang anak tidak mengenal siapa kerabat dekatnya, ya, tidak mengetahui siapa kerabat dekatnya. Ketika mereka sudah mulai dewasa, menginjak umur dewasa, maka haknya sama, ya, setara dengan orang tuanya, setara dengan saudara-saudara yang tua darinya, sehingga dia bebas untuk melakukan apa saja yang dia inginkan, ya, bahkan terlebih lagi bisa, ya, nah, menuntut kedua orang tuanya, ya, gara-gara mungkin kedua orang tuanya memberikan nasihat, ya, terlalu keras, dituntut bisa orang tuanya oleh anaknya. Ini menunjukkan, ya, rusaknya, ya, keadaan, ya, masyarakat kafir. Nah, tidak ada lagi, ya, naam, hubungan kekerabat dekat dengan saudara kandungnya, dengan kedua orang tuanya, tidak ada lagi. Ya. Nah, mau saudaranya miskin, ya, kamu-kamu, saya-saya. Ya. Kamu miskin, tanggung sendiri. Ya. Saya kaya, karena saya usaha. Ya. Tetapi dalam Islam tidak demikian. Ya. Dalam Islam tidak demikian. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyambung hubungan silaturahim kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat dekat kita, ya, ya, orang-orang yang bisa mewariskan harta kita seperti saudara kandung, ya. Ketika kita memiliki saudara kandung, ya, kakak atau adik, lalu kita Allah berikan kelapangan rezeki dan kita melihat saudara kita fakir, wajib bagi kita untuk membantunya, ya. Wajib bagi kita membantunya. 6. Ya, memberikan makan, minum, tempat tinggal, ya. Karena dia butuh, ya. Karena dia butuh. Bahkan, ya, ulama menyatakan wajib, ya, untuk menikahkan saudaranya ketika saudaranya butuh untuk menikah. Dia miskin, enggak punya harta. Maka wajib untuk saudaranya membantunya agar saudaranya ini bisa menikah. Karena menikah merupakan asyaddul hajat, kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka wasaltuhu, aku pun akan menyambung hubunganku dengannya. Waman qata'aki qata'tuhu, maka barang siapa yang memutus hubungan silaturahim, maka aku pun akan memutuskan hubungan kepadanya. Hubungan yang paling tertinggi adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang mereka menginginkan untuk bisa menyambung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Allah laknat berarti Allah jauhkan rahmatnya dari mereka. Kepada orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, Allah jauhkan dari rahmat Allah. Wa asammahum, lalu Allah tulikan mereka. Tulikan di sini artinya dia tidak dapat lagi mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Tidak bisa lagi mendengar al-haq, karena perbuatan dia memutuskan hubungan silaturahim. Wa asamma wa a'ma absarahum, dan membutakan pandangan-pandangan mereka. Dibutakan pandangan mereka, yakni dibutakan dari pandangan yang benar. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Padahal kebenaran itu ada di hadapannya. Tidak bisa mendengarkan al-haq. Padahal berkali-kali nasihat itu disampaikan. Dan walaupun seandainya dia melihatnya al-haq, dia melihatnya, dia mendengarnya, tetapi lam yantafa'um, mereka tidak bisa mengambil manfaat. Tidak bisa mengambil manfaat dengan kebenarannya tersebut. Wasadda anhum turuqul khair, Allah akan halangi dari dia kebenaran, jalan-jalan kebaikan. Allah akan halangi, na'udzubillah. Ingin mencari kebenaran enggak bisa, dihalangi. Karena Allah sebutkan fa'asammahum wa'ama absaruhum, pendengaran dan penglihatan, dua indera yang Allah ciptakan itu, itu akan menyampaikan maklumat, maklumat ke dalam hati seseorang. ke dalam hati seseorang. Dia melihat, dia mendengar, lalu disampaikan ke dalam hatinya. Ya. Ketika ya, dihalangi kebenaran kepadanya, maka tidak akan sampai kebaikan itu ke dalam hatinya. Na'udzubillah. Ya. Tidak akan sampai kebaikan-kebaikan itu ke dalam hatinya. Ini karena sebab apa? Karena sebab dia telah memutuskan tali ya, kekerabatan terhadap saudaranya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan ya, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, wajib bagi kita untuk selalu menjaga hubungan ya, tali kekerabatan, tali silaturahim kepada saudara-saudara kita ya. Naam, saudara kandung kita atau saudara jauh kita, terlebih lagi dengan kedua orang tua kita. Naam. Taib, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.